عبده وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ini adalah kajian kita yang perdana dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kitab ini sangat bagus ringkas untuk memahami hadis Arba'in An-Nawawiyah, sehingga kita kalangan pemula sangat cocok membacanya. Karena Arba'in An-Nawawiyah ini, ya, ini benar buku yang penting untuk dihafal, karena terkandungannya hadis-hadis yang mencakup berbagai aspek agama, sehingga kita butuh penjabaran. Ya, butuh penjabaran apa maksud, apa tafsir, apa syarah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kita langsung aja tanpa berkepanjangan, karena ya seperti biasa metode kita adalah qiraah. Agar buku ini selesai, kita ngaji cuma seminggu sekali, sepekan sekali, maka kita harapkan buku ini selesai dengan kita memahami sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Bukan kalau dibaca Pak Ahmad dari mukaddimah, kita baca mukaddimah ya. Sampai kalau ada footnote-footnote kita baca, jangan sampai ada yang tersisa. Ini namanya dari kulit awal ya, baca ya seperti biasa. Tafadhal Pak Ahmad. Nah, bukan qala mu'alif Pak. Ini halaman 5 kan? Iya. Muqaddimatus syarh, baca aja. Ini dari pihak penerbit berarti. Nah, perkataan Syekh Fauzan dari Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarh. Alhamdulillahirabbil wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa hadha kitabu ismuhu kitabu al-arba'in. Iqtasarahu alayhi ala arba'in hadithan. Lianahu warada fi qadri min imam jama'at lil a'immati arba'in hadithan. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidho ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ka'atahullahu ta'ala yawm al-qiyamati fi jumratil futuhai wal ulamai. Tapi riwayatin bakuntu lahu yawm al-qiyamati syafiran wa syahidan. Fal imamu Yahya Yahya bin Sharafin An-Nawawiyyu arada ayyadfara fi tajrin adin ayyudfira ayyudfira. Fahdaru hadhihi al-ahaditha al-jawami'a fil adabi wal-akhlaqi wal-a'mali as-salihati fajama'aha fi hadha al-mu'allif as-saghir fi hadha al-mu'allaf fi hadha al-mu'allaf as-saghir fi hajmihi fi hajmihi. Pak Ahmad mentang-mentang tukang bekam, hijamah aja bawahnya. Hajmihi. Terus? Lakinahu alimun fi fahidatihi wa fadlihi. Indikoha, intakoha, minal ahadis sahihati wal hasanati. Tumma ja'al imam ibnu Rajabi rahimahullah ta'ala, fazada alaiha masyarata ahadisa fasarat khamsina hadisan fasarat alaiha fi kitabihi jami'un ulumi wal hikami wa huwa syartun hafidun bil fawaidil ilmiyati al azimati allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitabi fa huwa kitabun fi haqqin jami'un bil ulumi wal hikami mufidun azimun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. muqaddimatu syarih, ya, pembukaan dari yang mensyarah kitab ini, yaitu al-Imam Syaikh Al-Fauzan. Syaikh Al-Fauzan, ya, mengucapkan hamdalah, berselawat kepada Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Fahadal kitab ismuhu kitabul arba'in. Kitab ini judulnya kitab arba'in. Arba'in, ya, 40. Artinya 40. Iqtasara mu'allifuhu ada arba'ina hadisan. Mu'allifnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi, iqtasara, ya, hanya menyebutkan, atau hanya mencukupkan diri, hanya menyebutkan arba'ina hadisan. 40 hadis saja. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu warada fi fadli, ya, min jam'il ummati, fi fadli man jama'a lil ummati, ya, 40 hadisan. Karena di dalamnya terdapat keterangan yang menjelaskan keutamaan bagi seseorang yang dia menjama'ah, ya, yang mengumpulkan 40 hadis, ya, untuk umat ini. Nabi SAW bersabda, bahwa Nabi SAW bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang hafidha, menghafal, ya, menghafal atau mengumpulkan, ya, ala ummati, bagi umatku 40 hadis. 40 hadis fi amri diniha, yang berkaitan dengan agamanya, agama umat ini, agama mereka. Maka Allah ba'asallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dia. Yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak, itu fi zumratil fuqaha, bersama rombongan, barisan para ahli fikih dan ulama, ya. Nah, namunnya ikhwah, Syekh di sini menyebutkan hanya karena ini bab targhib, bab targhib, ya, motivasi. Karena asalnya hadis ini adalah dhaif, hadis ini dhaif. Ya, dijelaskan oleh para huffaz dari sekian jalan. Hadis ini dhaif, ya, ya, Al-Baihaqi menjelaskan di Syu'abul Iman, ya, kemudian juga Abu Nu'aim di Al-Hilyah dan yang lainnya, ya, ya, ini hadis ini enggak sahih. Ibnu Asakir juga mengkritik, ya, mengkritik hadis-hadis ini. Semua jalan-jalannya itu terdapat naqad kritikan. Allah alam. Wa fi riwayatin kuntu lahu yawmal qiyamati ma'a syafi'an wa syahida. Ya, aku akan memberikan syafaat dan sebagai saksi baginya pada hari kiamat kelak. Ya, sama, ya, ini wallahu alam, ini dhaif juga. Nah. Fal Imam Yahya ibn Syaraf, ibn Syarafin An-Nawawi, maka Imam, ya, Al-Imam Yahya bin Syaraf. Nama beliau ini berarti Yahya bin Syaraf. Ya, bin apa lagi? Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jam'ah bin Hizam Al-Hazimi An-Nawawi. Beliau hidup dari negeri Nawa. Dari negeri Nawa. Yang dalam sebuah kisah disebutkan Nabi Yunus dahulu di situ. Ketika beliau ditugaskan oleh Allah berdakwah di negeri Nawa. Namun ketika mendapati kendala, beliau, ya, pergi naik perahu, dan kisahnya yang sebagaimana kita ketahui. Akhirnya ditelan ikan, ya, dan seterusnya. Beliau adalah ulama faqih madhab Syafi'i. Banyak beberapa kitab-kitab fikih yang beliau tulis dalam madhab Syafi'i. Kalau begitu beliau ashabul kunut, sahibul kunut subuh. Beliau melafatkan niat. Ya, nah. Ya, beliau punya buku fikih namanya Tahqiq. Ada lagi namanya Raudatul Talibin, ini yang besar. Ada lagi namanya Minhajul Talibin, ringkasan dari kitabnya Ar-Rafi'i. Ya, At-Tahrir. Al-Imam Ar-Rafi'i, bukan Babi Rafi'i. Nah, waduh, langsung berdaham beliau. Nah, ada lagi juga kitab beliau namanya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, yang merupakan syarah dari kitabnya Al-Imam Al-Allamah Asy-Syirazi yang berjudul Al-Muhaddab. Ya, nah, beliau juga banyak menulis fikih di kitab beliau Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Ya, adapun yang diklaim banyak orang bahwasanya Al-Imam An-Nawawi tidak menyetujui melafatkan niat, ini keliru. Di buku-buku beliau, beliau menyebutkan melafatkan niat adalah minal mustahab, mustahab, mustahab. Ya, kalau dikatakan, ini ngutipnya kutip satu kutipan aja, ditinggalkan. Kalau dikatakan Al-Imam An-Nawawi membantah Abu Abdillah Zubairi di Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, ya ini juga dikutip oleh Syekh Masyhur Salman di kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta' al-Musallid. Ya, ketika beliau membantah Abu Abdillah Zubairi, salah seorang ashab dari madhab Syafi'i yang menyatakan wajibnya melafadzkan niat dalam sholat, maka dibantah oleh An-Nawawi. Namun An-Nawawi membantah pendapat yang mewajibkan, bukan membantah talafut niat secara keseluruhan. Paham gak antum? Jangan curang. Hah? Jangan curang. Kalau antum menafikan, nah silakan menafikan, meniadakan amalan melafadzkan niat, tapi jangan curang bawa-bawa pendapat Al-Imam An-Nawawi. Gak boleh. Ini alamatul nifaq. Idza khasama fajara. Tanda munafik ini kalau dia berselisih dia curang. Enggak boleh. Ini termasuk fujur dalam khusumah. Enggak boleh. Ya, makanya baca literasi yang lengkap. Al-Imam An-Nawawi hanya menyatakan walat hadal qa'il. Laisa al-muradu bi Syafi'i ya bin nutqi innama muradu Syafi'i bin nutqi at-takbir. Nah, Imam Nawawi hanya membantah pendapat yang mewajibkan. Ya, karena Abu Abdillah Zubairi mewajibkan melafadzkan niat berdasarkan ucapan Imam Syafi'i di kitab Haji dan Umrah. Ya, wa inna wa hajjan aw umratan ajza wa in lam yatalaffat wa laysat ka salati fa innaha la tajzi illa bin nutqi. Seorang apabila haji atau niat haji atau umrah, dia dapat pahala walaupun dia tidak melafadzkan. Tidaklah sah sholat, tapi tidak berbeda dengan sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan ucapan. Abu Abdillah Zubairi dari kalangan ashab, ashabil wujub. Nah, berarti melafadzkan niat wajib dalam sholat. Kata Imam Nawawi, itu bukan itu maksudnya Syafi'i. Tapi sholat tidak sah kecuali dengan ucapan adalah takbir. Nah, tapi di buku-buku, empat buku fikih tadi Nawawi yang lainnya, yang tadi saya sebutin, ya tahqiq, ya al-minhaj, kemudian apa? Raudah. Kemudian apa? Al-Majmu'. Nah, itu semua beliau ya, menyebutkan melafadzkan. Baik, paham sini ya? Biar ngerti sini, biar kita tahu ya. Ini Al-Imam An-Nawawi adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Sahibul Qunut. Sahibul Qunut. Ya. Arada ayyuzfira bil ajril 'adzim. Dan Al-Imam An-Nawawi di sini, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, seorang yang menginginkan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, fakhtara hadihil ahaditha al-jawami'a fil adabi wal-akhlaqi wal-a'mali as-salihati. Maka beliau memilih hadis-hadis ini yang berisi tentang adab, akhlak serta amal-amal soleh yang lainnya, ya, bahkan tentang akidah, tentang akidah, keyakinan terhadap takdir, ya, dan yang lainnya. Fajamaha fi hadal mu'allafi as-saghiri fi hajmihi. Maka beliau mengumpulkannya di dalam mu'allaf, bukan mu'allif. Kalau mu'allif penulis. Orangnya, ini mu'allaf. Ya, di dalam karya beliau ini, tulisan beliau ini, yang shaghir, ya, yang kecil, ya, yang kecil, yang kecil fi hajmihi, ukurannya saja. Lakinnahu adzimun fi faidatihi wa fadlihi. Namun besar keutamaan, ya, faedahnya dan keutamaannya. Ya, intaqaha minal ahadisi as-sahihah al-hawala hasanah. Ya, yang beliau apa namanya? Ya, telah menyaring, memilih di antara hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Sumajal Imam Ibnu Rajab, kemudian datanglah Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah, kalau beliau ini madhabnya apa? Hanbali tulen. Madhabnya Hanbali tulen. Ya. Dan beliau membenci orang-orang yang tidak bermadhab. Nah, benci karena Allah. Ya. Bahkan beliau punya sanggahan nama kitabnya. Ya. Apa nama kitabnya? Hah? Ini kita sedang bacakan kitab ini. Tambun. Ya. Ar-Rad ala man ittaba'a ghaira madahib al-arba'ah. Sanggahan bagi orang yang mengikuti selain empat imam madhab. Hah? Beliau habisi orang-orang yang tidak bermadhab di buku kitab beliau. Nah, disikat habis oleh beliau. Masya Allah. Nah, Ibnu Rajab. Nah, ini kalangan ulama kita semuanya ya bermadhab ya. Nah, ada juga yang tidak bermadhab. Rata-rata dari kalangan mustahidin. Nah, Ibnu Rajab dan kemudian jaa, kemudian hadirlah Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Fazada 'alaiha asyrata ahadits. Kemudian Ibnu Rajab menambah 10 hadis. Dari arba'in menjadi khamsin. Fasarat khamsina haditsan. Maka jadilah 50 hadis. Ya, wa syaraha 'alaiha, dan beliau mensyarah, menjelaskan ya, 50 hadis itu fi kitabih, di kitab beliau. Nah, ini kitab yang agung ini. Al-Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami' yang menghimpun ulum, berbagai ilmu wal hikam dan hikmah-hikmah. Sampai ringkasannya saja Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam luar biasa. Apalagi aslinya. Ya. Nah, antum kalau mau berdalam-dalam mempelajari arba'in, bagus baca buku ini. Ya. Saya lihat di berbagai toko buku yang berbahasa Indonesia, Jami'ul Ulum wal Hikam ini sudah diterjemahkan. Bahkan ya, sudah diterjemahkan. Bagi yang bisa bahasa Arab atau sudah belajar bahasa Arab atau sedang, bagus beli Arabnya. Bagi yang belum belajar bahasa Arab, silakan terjemah. Nah, buat referensi aja. Karena kalau itu dibacakan, gak cocok sepekan sekali. Nah, mesti kajian rutin, biar cepat selesai. Gitu. Kalau sepekan sekali, bukunya tebel. Bisa 3 kali dari buku ini. Kapan selesainya? Taibara kalafikum. Wahuwa syarhun hafilun. Tuh lihat, disifati oleh Syekh Shalih Fauzan. Kitab ini adalah kitab syarah yang hafil, ya, yang hafilun bil fawaid, yang penuh dengan faedah-faedah al-ilmiah-ilmiah, al-azimah, yang besar, allati qad la tajiduha, yang hampir-hampir, yang terkadang Anda tidak akan mendapatinya fi ghairi hadzal kitab, di selain kitab ini. Bahwa kitabun ya, bihaqqin jami'un lil ulum wal hikam mufidun azimun. Ya. Maka kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam ini hak, sungguh tepat sesuai namanya. Ya. Jami', karena dia mengumpulkan ilmu-ilmu hikam dan hikmah-hikmah, mufidun azimun. Ya, sangat berfaedah, memberikan faedah yang azim, yang besar. Hadza huwal asl fi jam'il arba'ina hadisan. Ya, demikianlah asal usul pengumpulan 40 hadis tersebut. Nah, Roni, tafadhal baca. Wal Imam An-Nawawi. Fi mukhtalafil ulum. Terus. mu'tamadatun di madhhab Imam Asy-Syafi'i. Bahwa Imam Jalil pada Allah al-Qur'an al-Mu'allafatihi wa taf'a'at biha al-muslimuna wa la yazaluna yarji'una ilayha wa yahtamiluna 'alayha lamma lima Imam An-Nawawi rahimahullah kana imaman aziman. Beliau adalah imam yang besar, mutakhassisan, yang beliau apa enaknya terjemahnya, sangat ahli ya, orang yang takhassus dalam berbagai ilmu, fi mukhtalafil ulum, ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Fakana mutakhassisan fil hadis, beliau ya orang yang ahli dalam ilmu hadis. Ya, beliau mensyarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim beliau ya ikhwah, itu mirip-mirip dengan syarah Sahih Muslim Qadi bin Iyad. Dan ternyata memang beliau sangat terpengaruh dengan syarah Sahih Muslimnya Qadi bin Iyad. Dan beliau menghafal bukan cuma Sahih Muslim, beliau menghafal, menghafal syarah Qadi bin Iyad. Subhanallah. Hah? Beliau punya juga syarah Sunan Abu Dawud. Ya. Makanya beliau imam, imam hadis. Ya, beliau adalah muhaddis. Dan beliau kalau menulis-nulis buku kayak misalkan Riyadhus Shalihin, itu tak lewat hafalan beliau aja. Dan para ulama biasa dulu begitu. Menulis kitab lewat hafalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di penjara menulis kitab banyak. Enggak ada referensi. Ibnu Qayyim sambil safar ya nulis kitab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab safar nulis kitab. Biasa begitu. Ya, lewat hafalan-hafalan mereka. Ini makanya ya, siapapun di antara kita itu bukan tandingannya mereka. Mereka adalah raksasanya keilmuan. Ya. Ini makanya kehormatan mereka ini harus kita jaga. Dan Imam An-Nawawi adalah Imam Ahlus Sunnah. Adapun orang-orang yang menyatakan beliau Asy'ariyah, ya, mungkin karena beliau terpengaruh dengan Qadi bin Iyad. Di syarah Sahih Muslim beliau mentakwil seperti pentakwilan Qadi bin Iyad. Karena beliau tadi dikatakan menghafal syarah Sahih Muslim Qadi bin Iyad. Dan beliau bukan Asy'ari tulen, hanya terpengaruh dengan Qadi bin Iyad. Buktinya beliau banyak mengisbat sifat-sifat Allah masih di syarah Sahih Muslim. Ya, bahkan beliau membenci ilmu kalam dan mantik yang merupakan ciri khas ikon dari madhab Asy'ari. Madhabnya Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari. Bahkan beliau menghardik, mengecam Asy'ari yang menafikan pada kalamullah adanya huruf dan suara. Ya, dan beliau mengisbat sifat kalam bagi Allah itu dengan isbat as-saut wal harf. Huruf dan suara. Adapun Asy'ariyah menafikan huruf dan suara pada kalamullah. Al-Quran kata Asy'ariyah itu kalam nafsi. Kalamullah tapi kalam nafsi. Jadi ketika Allah berfirman kepada Jibril, Jibril kemudian mentransfernya kepada Nabi SAW, itu kalam nafsi, gak ada huruf, gak ada suara. Tiba-tiba langsung terbetik di kalbunya Jibril, 30 juz, atau per juz, ya, atau per surat, atau per ayat yang Nabi yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah berfirman kepada Musa di Bukit At-Tur, itu gak ada suara, gak ada huruf. Langsung terbetik kalam batin di kalbu Musa, dan seterusnya. Karena bagi Asy'ariyah kalamullah itu tidak abadi, hanya azali. Azali di masa dahulu awal, yang tidak ada awal. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dikecam pendapat ini. Ini takdir oleh Imam Nawawi, ini pendapat apa-apaan ini kayak begini. Dan Imam Nawawi ketika mentahdib ya para kitab-kitab para ulama yang ulama tersebut menetapkan sifat istiwa di atas ars, Imam Nawawi membiarkannya, tidak mengoreksinya, tidak memberikan catatan, komentar, kritikan dan seterusnya. Ya, jadi Imam Nawawi kalau dikatakan Imam Asy'ari, Asy'ari dari mana? Beliau banyak mengisbat, beliau banyak mengecam akidah Asy'ari, beliau membenci dengan sebenci-bencinya ilmu kalam dan mantik. Asy'ari dari mana? Ya. Taibar kalau fikum. Maka beliau Imam Al-Sunnah. Adapun ketergelinciran beliau dalam bab asma sifat itu ma'zur. Ma'zur. Ya. Demikian pula dengan Ibnu Hajar. Kayak beliau Imam Al-Sunnah. Imam Al-Sunnah. Wa kana mutakhassisan fil hadis. Beliau takhassus dalam hadis, dalam fikih, apalagi dalam fikih. Beliau faqih mazhab Syafi'i dan pendapat beliau adalah rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat beliau tergolong pendapat yang mu'tamad di kitab beliau Al-Minhaj. Ya. Kemudian wal ulum ala wal lughah ala arabiyah. Bahkan dalam sirah beliau punya tahdzib sirah Nabawi. Sirah Nabawiyah beliau punya tahdzib. Boleh itu kapan-kapan kita baca tahdzib sirahnya itu. Wa kana li mu'allafatihi dan qabulun dan karya-karya beliau diterima ya diterima indal muslimin oleh seluruh kaum muslimin ya wa dzalika wallahu alam li niyatihi as-salihati wal ikhlasihi lillah yang demikian ini wallahu alam ya dikarenakan ya ketulusan niat dan keikhlasan niat beliau kepada Allah. Fakana li mu'allafatihi al-atharul azim. Sehingga karya-karya beliau memiliki pengaruh yang sangat besar. Di antaranya adalah kitab ini Arba'in. Di antara Riyadhus Shalihin, lihat Arba'in Riyadhus Shalihin dihafal, dipelajari, dikaji oleh semua afiliasi dari yang ada di umat Islam ini. Asy'arinya, Salafinya, ya, ikhwaninya. Ya, mungkin hanya Syiah Rafidhah aja yang enggak terima. Gimana Syiah mau nerima? An Abi Hurairah. Wah, Abu Hurairah begini. Imam Nawawi, ya, di hadis pertama apa? An Amirul Mukminin Abi Hafs. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab begini. Lah, gimana Syiah mau nerima? Ya, Syiah kafirun tidak menerima hadis karya-karya Imam Nawawi. Bahkan dari Imam Nawawi mereka kafir kan mungkin. Karena Imam Nawawi adalah ahli sunnah. Memuliakan ahli bait, memuliakan sahabat, memuliakan Umar dan Abu Bakar, seluruh sahabat, ya. Menambah kalau begitu diterima. Kecuali orang Syiah, oleh orang-orang liberal atau oleh orang-orang kafir yang enggak menerimanya. Ya, wa minna syarah sahih Muslim. Ya, syarah sahih Al-Imam Muslim. Wa minha mu'allafatun fil fiqhi mu'tamadatun fi madhab Syafi'i. Di antara karya-karya beliau adalah dalam fiqih madhab Syafi'i, ya tadi At-Tahqiq, Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ini buku-buku yang mu'tamad. Ya, buku-buku yang menjadi acuan dalam madhab Syafi'i. Bahkan beliau bersama Imam Ar-Rafi'i dijuluki dalam madhab Syafi'i sebagai Syaikhan. Ya. Kalau disebut Syaikhan dalam mazhab Syafi'i berarti siapa? Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, Syaikhain atau Syaikhan. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Kalau dalam sahabat siapa? Umar kan? Abu Bakar. Ya, Syaikhan. Kalau dalam dunia tahdir-tahdiran, ya, ulama Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Di Indonesia belum nyampe lagi mungkin gitu kali ya. Syaikhon. Kalau di sini syaikhon siapa yang aki-aki? Yep. Babe Robi sama Pak Ahmad. Oh di Indonesia Ustadz, syaikhon, Ustadz Yazid, Ustadz Hakim. Oh di sini Abi Rabi'i Syekhon. Syekhon di sini mana aki-aki. Nah, kan ada syairnya tuh. Za'amatni bi syekhin. Walas za'amatni syekhon walas tu bi syekhin. Bi syekhin. Inna syekha man yadubbu dabiba. Dia si dia menyangka ku adalah syekh, padahal aku bukan syekh. Syekh itu adalah yang jalannya udah bongkok. Yang jalannya udah aki-aki. Terus syekh aki-aki mana? Mana lagi? Fahuwa imamun jalilun, maka dia beliau adalah imam yang jalil. Ya. Imam besar. Ya, kemudian waqad alqallahu alqabula li mu'allafatihi wa intafa biha almuslimuna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia ya, berupa qabul, diterimanya karya-karya beliau bagi umat. Ya, seorang imam karyanya diterima oleh umat itu enggak mesti di saat imamnya masih hidup. Bisa jadi dia ditahdir dulu. Siapa contohnya? Al-Imam Al-Bukhari. Ditahdir dulu habis-habisan. Hah? Ditahdir habis-habisan sampai diusir. Nah, baru kemudian Allah tolong. Ya. Beliau lewat diterima karyanya setelahnya. Jadi jangan disangka ulama imam yang benar di atas kebenaran. Ditahdir karya-karyanya seolah ditelan bumi. Itu belum tentu Allah matikan karya-karyanya. Bisa jadi Allah tolong. Ya, itu nanti setelahnya. Ya. Kalau dia niatnya ikhlas, ingin menolong agama Allah, jelas. Intan surullaha yansurkum uisabbit aqdamakum. Intan surullaha. Kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Uisabbit aqdamakum. Dan Allah akan mengukuhkan, bukan mengokohkan. Ya. Mengukuhkan. Nah, KBBI, kukuh, bukan kokoh. Mengukuhkan langkah-langkah kaki kalian. Baik, kemudian wantafa'a biha al-muslimun, dan kaum muslimun pun ya, itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Diambil manfaatnya oleh muslimin. Wa la yazaluna yarji'una ilaiha wa ya'tamiduna 'alaiha lima fiha min al-ilmi al-ghaziri wal fada'ili al-'azimati. Dan kaum muslimun senantiasa menjadikan karya-karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka senantiasa merujuk ke Imam An-Nawawi. Bersandar kepada kitab-kitab beliau. Lima fiha, karena karya-karya beliau terdapat ilmu yang ghazir. Ya, ilmu yang melimpah, fadl. Yang sangat banyak. Dan keutamaan yang sangat besar. Ya. Wal itqan. Dan juga apa namanya ilmu kemutkinan, apa bahasa kitanya itu ilmu yang apa ya yang itqan, yang mutkin, yang mendalam gitu lah mumpuninya. Siapa sih yang ustaz editor bahasa Indonesia ini? Wa rahmatullahi alaih, ya, min imamin jalil. Ini Pak Suheri bawa apa itu? Hah? Antum sedekah ini apa? Kita disuruh beli. Ntar mau nggak mau kita beli lagi. Nah. Iya gitu lagi. Waduh, lagi bersedekah ini. Hah? Oh, babe. Aduh. Kok hari Sabtu doang be? Selasa Kamis juga lah. Kata babi udah dikasih ngelunjak lagi. Taib muqaddimatul Imam An-Nawawi. Sekarang muqaddimah Imam An-Nawawi. Ya, tafadhol dibaca di sini berikutnya. Nah, Abu Aqila Al-Muwahhid. Nah, tafadhol. Aradin. Ayyuhal Baik. Beliau memuji Allah. Ya. Yang Allah inilah qayyum samawat wal ardhin, yang menegakkan langit ya dan bumi, mudabbiril khalaiq, yang zat yang mengatur segala makhluk ajmain semuanya, ba'itsir rusuli, yang mengutus para rasul. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka. Ya, Allah mengutus para rasul ilal mukallafin, kepada para makhluk yang sudah mukallaf, yang dibebani syariat, akil balik. Nah, lihidayatihin. Ya. Dengan apa namanya? Dalam rangka memberikan petunjuk wabayani dan menjelaskan syara'iddin. Ya, syariat syarat agama ini bidada ilal qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas gamblang, yang pasti, wadihatil barahin, ya, dan apa namanya, dan kejelasan burhan, dalil-dalil. Ahmaduhu, aku memujinya, ala jami'i ni'amihi, akan atas segala nikmat-nikmatnya. Was'aluhu al-mazidah, dan aku memohon tambahan. Mohon tambahan. Kalau kau dah dapat nikmat, boleh mohon tambahan. Dapat nikmat ilmunya, Rabbi zidni ilma. Boleh. Apalagi nikmat yang lain. Ya. Waduh. Apa itu? Ana bilang ilmu kok kutipan dari Quran, antum kayak yang situ. Ya. Al-makhsus bil jawami'il karim. Mana? Lewat ya. Keloncat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karim al-ghaffar. Ya, aku mohon pada Allah al-wahid al-qahhar, yang maha esa. Ya, yang maha kuasa. Yang maha mulia lagi maha pengampun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa khaliluh. Kekasih Allah dan khalilnya. Ya. Boleh menyebutkan Rasulullah sebagai Habibullah. Namun yang terdapat dalam keterangan dalil, beliau adalah Khalilullah. Ya. Boleh menyebutkan sebagai Habib, tidak masalah. Ya. Jadi kalau ada orang berselawat, ya, ala yasin Habibillah, gitu kan. Nah, Habibillah tidak masalah. Tapi kalau tafsir Yasin itu adalah Rasulullah, nah itu baru keliru. Yasin itu bapak saya. Toha, Yasin, tafsirnya itu adalah Rasulullah, itu butuh dalil itu. Huruf muqatta'ah itu kok tafsirnya adalah nama-nama Rasulullah. Nama Rasulullah sudah dijelasin dalam dalil, beliau adalah Ahmad, Muhammad, Mustafa. Ya, dan yang lainnya nama-nama beliau, enggak ada namanya beliau. Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim, Toha, Yasin, enggak ada. Ya. Nah, namun beliau adalah Khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim Khalil. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa afdalul makhluqin, makhluk yang paling afdal, paling mulia. Al-mukramu bil Qur'anil Aziz. Ya. Yang beliau yang dimuliakan dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Quran yang mulia, al-mu'jizati al-mustamirra ala ta'aqubis sinin. Ya, ya yang Quran adalah mukjizat yang mustamirrah, yang abadi terus menerus, ya, sepanjang masa. Wabis sunan, dan beliau pun juga dimulakan dengan sunnah. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunnah-sunnah yang, ya, yang mustanirah, yang menerangi, ya, lil mustarsyidin, bagi orang yang menginginkan rasyad, petunjuk al-makhsus, yang beliau diberi kekhususan oleh Allah di jawami'il kalim. Ya, jawami'il kalim, kalimat ringkas, padat, namun syarat faedah. Rasul kalau ngomong satu, dua kalimat, langsung to the point, mencakup banyak hal. Baik. Nabi ditanya tentang wudu pakai air laut. Tanyanya cuma wudu pakai air laut. Apa jawab Nabi? Al-Bahr, tahur ma'uhu. Sudah, lanjut lagi. Hilu ma'itatuhu. Nabi bukan cuma jawab itu aja, tapi jawab bukan cuma jawab air laut itu gimana? Suci bukannya, tapi jelaskan. Bangkainya pun halal. Jadi dapat plus kan yang nanya kan? Enggak nanyain makan apa? Bangkainya gitu. Ikan pada disembeli, ikan teri kayak yang siapa tuh? Siapa namanya itu? Nah, itulah ya, kiai itu, ikan teri disembeli. Nah, itu sih. Nah, ikan lele disembeli. Bangkainya pun halal, bangkainya, nah, semua hewan, baik yang namanya di daratan haram, tapi kalau di lautan halal. Anjing di daratan haram, di lautan halal, kecuali madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hanafi, yang namanya di darat haram, kalau di laut namanya itu juga haram. Anjing laut haram, babi laut haram, ular laut haram, apa lagi? Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i, enggak. Madzhab Maliki, Hanbali, ya. Jadi daratan halal, apa namanya itu sudah berubah ketika sudah masuk daratan. Apa lautan? Baik. Mana lagi tadi? Wasama hati din, ya. Dan agama yang penuh samhah, ya, kemudahan, ya. Kemudahan. Salawatullahi wasalamuhu alaih, semoga salawat dan salam Allah tercurah pada beliau, wa ala sa'iri nabiyyin, dan kepada semua para nabi, wa ala kullin, ya, dan juga kepada semua keluarga beliau, ya, wa sa'iri salihin, beserta orang, semua orang-orang saleh, amma ba'ad, ya. Nah, berikutnya padam baca sini. Siapa? Marwanto. Ustaz Marwan. Cepat dong. Hah? Ruwi? Apa ada tuh? Rawaina. Min turukin. Turukin kasirokin. Biriwayatin. Mutanawiatin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qabida ala ummati arba'ina hadisan min amri dinina fa sallallahu ta'ala yawmal qiyamah fi sunrati fuqaha'i wal ulama'i. Wa biriwayatin Fakihan aliman. الحفاظ على انه Kasurat. Nah. Kata Imam An-Nawawi, faqad rawayna, kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Umar, dari Ibn Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, min turukin katsiratin, dari jalan yang sangat banyak, mutanawwi'at, yang beraneka ragam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang tadi ya, siapa yang menghafal, mengumpulkan untuk umatku 40 hadis yang berkaitan tentang perkara agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para barisan para fuqaha, ahli fikih dan ulama. Dalam ayat yang disebutkan, untulahu yawmal kiamati syafi'an wa syahidan, nah, aku akan menjadi syafi', pemberi syafaat dan saksi untuknya. Ba'asallahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkannya dalam sebagai seorang faqih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, dikatakan untuknya, ya udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah ke pintu surga mana aja yang kau inginkan. Dan riwayat Ibnu Umar disebutkan, kutiba fi zumratil ulama wa syira fi zumratil syuhada, dia akan dicatat termasuk golongan ulama dan akan dikumpulkan bersama rombongan para syuhada. Ya. Wattafaqa al-huffaz, para ulama ahli huffaz, penghafal hadis, ahli hadis, telah bersepakat ala annahu haditsun dhaifun, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, wa in kasurat turuquh, walaupun jalannya banyak. Nah, Pak Majid. Sonnaka. Ma la yuhsa. Alim tuhu. Sonnakahu. At-Tusi. Hasan. Sufyan. An-Nasawi. Ajuri. Al-Ajuri. Wadarukutni. Terus. Wal-Hakimu. Itu kan ma'atub semua ke Abdullah bin Mubarak. Wa'abu. Abu Nu'aim, bukan Abu Na'im. Nu'aim. Malini. Nah, baik. Qad sanafal ulama, para ulama telah menulis fi hadzal bab la yuhsa minal musannafat. Para ulama telah menulis karya-karya dalam permasalahan ini, bab ini, dari karya-karya yang musannafat yang la yuhsa, yang tidak dapat dihitung, tidak terhitung banyaknya. Fa awwalu man alimtuhu, maka diantara yang awal-awal yang saya ketahui, yang sonnafahu, yang menulisnya dalam kitab hadis, ya. Ini adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian yang dia adalah Alim Rubani, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasawi, kemudian Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, Imam Dawud-Qutni, Imam Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman Al-Sulami, Abu Sa'id Al-Madini, Abu Utsman As-Sabuni. Ini sahib kitab apa? Aqidatul Salaf Ashabul Hadis. Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis. Imam Al-Sunnah. Kemudian Abu Bakar Al-Baihaqi. Lewat tadi ya. Abu Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa khalaiqu. Dan banyak lagi makhluk-makhluk. Artinya ulama-ulama. Yang tidak dapat dihitung dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah. Ya. Kemudian fadal. Siapa sih? Jaki-jaki, ada Jaki. Asyhadu ghaiba sallallahu radhiyallahu an qasidiha. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, wa qad istakhtartu Allah, saya istikharah pada Allah. Wa istikharah fi jam'i 40 hadisan. Dalam mengumpulkan 40 hadis ini. Ibtidaan dalam rangka meneladani mereka para ulama ala alam, para tokoh-tokoh tadi. Ya. Kemudian wakufadil Islam, para hufad Islam, penjaga Islam. Waqadita faqal ulama, para ulama telah bersepakat alal amal bi hadis dhaif. Untuk boleh beramal, atas kebolehan beramal dengan hadis dhaif. Tadi kayak hadis dhaif yang tadi. Yang Imam Nawawi bersandar itu. Ya. Yang tadi hadisnya, siapa yang mengumpulkan 40 hadis buat umatku, maka dia akan dikumpulkan bersama ya, rombongan fuqaha dan syuhada. Baik. Bahkan setelahnya datang lagi hadis terkait manhaj. Hadis-hadis 40 hadis manhaj, 40 hadis ini, ada 40 hadis semua para ulama nulis arba'in. Semuanya itu dalam rangka ingin menggapai keutamaan tadi yang berlanda, yang didasari oleh hadis dhaif ya. Tapi boleh-boleh aja. Ya, fi fadailil amal. Jadi boleh beramal hadis dhaif ya, dalam permasalahan pada ulama, bukan dalam halal haram, bukan dalam halal haram, tapi dalam pada ulama. Kemudian apalagi syarat beramal dengan hadis dhaif, dhaifnya tersebut tidak dhaif jiddan, parah. Ya, yang berikutnya itu ya dalam rangka terhib, memberikan motivasi, ya, menakut-nakuti. Ya, kemudian yang penting ini dijelaskan kelemahannya. Dijelaskan kelemahannya. Lihat kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif. Ya, hadis ini lemah. Dijelaskan keutamaannya. Dan ketika menyampaikannya itu dengan redaksi diriwayatkan, ruwiya gitu. Atau kila, jangan qala Rasulullah, tapi kila. Dikatakan, dinyatakan dalam sebuah hadis, kalau bahasa Indonesia gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan. Ah gitu. Jangan Rasulullah SAW bersabda, hadis itu dhaif. Jangan. Ya. Mesti pakai sigah tamrid, bukan sigah jazm. Dikatakan, diriwayatkan, bukan qala, bukan rawa, tapi qila ruwiya. Ya. hadisnya dijelaskan, ini hadis dhaif. Ya, ini tidak terlarang mutlak ya beramal dengan hadis dhaif. Ini amalannya para ulama. Ya. Nah. Dan kalau dikatakan tuh hadis itu dhaif, jangan marah. Ya. Kita katakan misalkan kita menyampaikan hadis dalam bab amal, wah hadis itu dhaif tuh. Ya, kita katakan ya selama dhaifnya tidak dhaif berjidan para ulama boleh. Dahulu saya punya teman jamaah yang suka keliling-keliling. Paham ya? 4 bulan, 40 hari. Itu dia itu paling sensitif kalau ditanya hadisnya gimana. Dia kalau ditanya pasti begini. Tangannya kepel tangan kiri, tangan kanan. Yang ini sahih, yang ini doib. Mau yang mana ente? Orangnya berkelahi terus. Ya? Sama yang ngeritik dia dari kalangan non-jamaahnya. Pasti tikaimu di luar baku hantam sama orang. Gitu. Mantan preman diajak dakwah gitu. Ini yang doib, ini yang sahih. Mau yang mana kata dia. Dia lonjok dulu lagi ke tanah atau ke tembok. Ini yang sahih, ini yang doib. Mau mana? Allah Ustaz. Nah, ini ya orang-orang gak terpelajar diajak dakwah. Akhirnya gak ngerti. Padahal ini ilmiah biasa sebut doib. Doib itu biasa. Ya Allah Ustaz. Ah, mana lagi berikutnya? Ya. Falai saya i'timadi ala hadal hadis. Namun sandaran saya bukan berdasarkan hadis ini aja. Ya, ketika saya mengumpulkan 40 hadis kata Imam Nawawi. Bal ala qawlihi fil ahadisi as-sahihah. Bahkan saya bersandar kepada sabda-sabda Nabi yang hadis-hadisnya sahih. Ya, liyuballigh syahidu minkum al-ghaiba. Ya, maka hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi Imam Nawawi ingin dia tahu hadis ini, dia ingin menyampaikan kepada yang tidak tahu. Ya, juga sabda Nabi yang sahih, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang dia mendengar ucapanku. Bahwa aha, kemudian dia ya apa namanya menghafalnya atau memahaminya. Pak Adaha, dia pun menyampaikannya kepada orang lain. Kama sami aha, sebagaimana dia mendengarnya. Masya Allah. Nah, ini keutamaan ini. Nyampain hadis. Ya. Min summa minal ulama man jamal arba'in fi usul din. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam prinsip pokok-pokok akidah agama, di antara mereka dalam furu', ya, cabang-cabang ilmu, cabang-cabang agama, wa ba'dhum fil jihad, di antara mereka ada yang menulis 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang zuhud, 40 hadis tentang adab, 40 hadis tentang khutbah, ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa kulluha maqasid. Ya. Wa kulluha maqasidu shalihatun. Ini kok di harakati maqasidun salah itu. Mafail, wazan mafail mamnu min asharaf. Maqasidu. Nah, ini masa kita yang belajar nahwu mau aja di salah-salah di ngikutin percetakan. Ini kan yang nulis bukan Imam Nawawi ini. Masa Imam Nawawi yang ngetik? Antum gimana? Ya. Ini yang ngetak ini. Fawaidu. Tadi si Zaki bacanya itu ya. Ya. Kemudian. Radiyallahu an qasidiha. Semoga Allah meridhoi maksud dan tujuan mereka tadi. Nah. Ya. Kemudian. Waqat ra itu Pak Majid udah baca tadi ya? Eh udah ya? Ah, Pak Yusuf. Oh ini Pak Rafi udah. Ah, ya, Pak Zal. Waqat ra itu jama'ah arba'ina ahamma min hadzal kulli. Wa hiya 40 hadisan mustamilatun 'ala jami'i. Wa kullu hadisin minha faidatun 'azimah. Wa qad wasafa ulama kula hadisin min ha bi anna madar al-islam alaih aw walis kul islam aw rasul sulus sulusuhu. Atau tadi juga boleh lias kula hib hib hib zuha. Nah, ya. Kemudian kata Imam Nawawi mana? Waqat raitu jam al arba'ina ahamma min hada kulli. Dan saya memandang bahwa 40 hadis lebih yang lebih penting dari semua bidang di atas, bidang jihad, bidang khutbah, bidang apa lagi? Adab, zuhud, ada 40 hadis yang Imam Nawawi hafal yang lebih urgen dari itu semua. Wahya arba'una hadisan mustaminatun ala jami'i dhalik. Itu 40 hadis yang mencakup itu semua. Yaitu mencakup usul, akidah, furu, jihad, zuhud, dan yang lainnya. Kullu hadisin minha qa'idatun hadimatun min qa'iditin. Masing-masing hadis itu mengandung kaedah-kaedah penting. Ya, dalam agama ini. Waqat wasafal ulama'u kulla hadisin. Para ulama telah mensifati, menerangkan, menjelaskan setiap hadis minha darinya bi anna madarul islami alaihi, bahwa madar Islam, poros Islam, ya, itu dari situ, dari 40 hadis ini. Ya. Au huwa nisful Islam atau setengah Islam, au sulusu atau sepertiga. Wanahu dalik dan selainnya. Ya, sebagaimana hadis Jibril dan hadis Aisyah. Hadis Jibril innamal a'malu binniyat. Hadis Umar innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis Aisyah. Ya. Summa altazimu, kemudian saya berkomitmen fi hadhil arba'ina, dalam 40 hadis ini antakuna sahihatan. Agar hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha, dan mayoritasnya fi sahihai, itu ada di dalam dua kitab sahih. Fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Di dua kitab sahih Bukhari Muslim, wa adkuruha mahdhufatal asanid. Dan saya akan menyebutkan sanad-sanad yang mahdhuf, yang terhapus. Kenapa? Agar mudah dihafal. Yashula hifdhuha. Wa yumma al-intifa'u biha. Dan juga agar lebih bermanfaat. Manfaat itu lebih umum. Lebih mencakup ke banyak hal. Insyaallah taala. Tsumma atbauha. Tsumma atbauha bibabin fi khofi al-Fatiha. Kemudian saya menyertakannya dengan penjelasan lafaz-lafaz yang khofi, lafaz-lafaz yang kurang jelas. Wa in bagi likulli raghibin fil akhirati, dan sudah selayaknya bagi orang yang menginginkan akhirat, kebaikan di akhirat, ayarifa hadhil ahaditsa, agar dia mengetahui hadis-hadis ini. limastamalat alaihi minal muhimmat, karena kandungannya adalah perkara-perkara yang penting, yang organ, wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at. Ya, dan juga kandungannya ini terdapat peringatan dari segala jenis ketaatan, untuk anjuran melaksanakan segala jenis ketaatan. Wadzalika dhahirun liman tadabbarahu. Yang demikian ini jelas bagi yang mentadaburinya, apa namanya? Menelaahnya. Wa 'alallahi i'timad, kepada Allah aku bersandar, ya. Wa ilaihi tafwidi, ya. Kepada Allah lah aku menyerahkan urusanku. Wastinadi, aku bersandar padanya. Walahul hamdu, baginya lah pujian. Wa ni'mah, wa bihi taufik. Ya. Taufik itu hanya milik Allah. Wal ismah, dan juga penjagaan. Nah, hadis al-awwal nanti kita akan bacakan pekan depan insyaallah. Nah, mukadimah ini cukup ya. Nah, mudah-mudahan pekan depan kita bisa lebih banyak lagi bacanya. Nah, jadi kita baca hadis pertama itu, penjelasannya semua besok dalam khotbah satu sesi aja. Insyaallah.